بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على ظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، فاطر السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعث الله رحمة للعالمين، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jadi kita masuk sesi yang kedua tentang kisah Yusuf alaihissalam. Manakala Yusuf telah sampai usia yang matang, usia baligh, Allah tambahkan ketampanan pada diri beliau. Akan tetapi ternyata hal ini memunculkan fitnah bagi seorang wanita yang bernama Zulaikha, karena suaminya adalah seorang suami yang tidak memiliki birahi, sehingga Zulaikha tetap perawan karena suaminya tidak memiliki birahi. Al-Wazir, wajar seorang wanita yang cantik, bangsawan, putra dari keluarga bangsawan, sebagaimana pada umumnya wanita mereka menikah dengan laki-laki, maka ada tuntutan biologis pada tubuh mereka. Akan tapi ternyata sang suami tidak bisa memberikannya, tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Karena itu ketika melihat pembantunya, ketika melihat Yusuf alaihissalam sebagai sosok laki-laki yang amat tampan, seorang bujang, maka akhirnya dia pun tergoda. Ternyata kisah Yusuf digoda oleh Zulaikha, meskipun sebagai berbagai macam cara disembunyikan khabar tersebut, akan tetapi barakallahu fikum, yang namanya gosip itu mudah untuk menyebar. Akhirnya menjadi buah bibir masyarakat. Seorang wanita terhormat, seorang istri dari pejabat kerajaan, ternyata tertarik sama pembantu. Ini cerita yang zahir, yang sampai di tengah-tengah masyarakat. Seorang nyonya tertarik dengan pembantu, aib di sisi mereka. Maka mereka menertawakan Zulaikha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentangnya. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Maka para wanita-wanita yang sama-sama mereka adalah wanita-wanita pejabat, istri-istri pembesar kerajaan, mereka memperbincangkan tentang Imra'atul Aziz yang disebut-sebut namanya Zulaikha, wanita-wanita yang tinggal di kota Mesir. Mereka memperbincangkan tentang Zulaikha, bagaimana mungkin seorang nyonya, wanita terhormat, istri pejabat, tapi kok bernafsu, memiliki hasrat dengan pembantunya sendiri. Qad syaghafaha hubba, kami memandangnya bahwasanya perempuan itu syaghafaha hubba, cinta mati, cinta mati sama bujangnya. Inna lanaraha fil dhalalim mubin. Kami memandang bahwasanya wanita tersebut, Imra'atul Aziz, Zulaikha, dhalal mubin. Bukan hanya dhalal, akan tapi mubin. Salah sekali. Keliru besar. Kesalahan yang amat fatal. Anggapan mereka. Kok bisa seorang nyonya cinta sama bujangnya? Aib di sisi mereka. Falamma sami'at bi makrihin, manakala imra'atul aziz Zulaikha mendengarkan sampai pembicaraan masyarakat itu terdengar di telinga beliau radhiyallahu ta'ala anha. Wa'atadat lahunna muttaka'an wa'atat. Akhirnya mereka diutus. Disebutkan dalam berbagai macam riwayat bahwasanya mereka wanita-wanita Mesir penasaran, kayak gimana sih bujangnya? Sampai-sampai nyonya kok bisa-bisanya cinta mati sama pembantunya sendiri. Seperti apakah wujudnya Yusuf alaihissalam? Kita ingin melihatnya. Undang kami. Akhirnya diutuslah mereka. Fa'arsalat ilaihin. Maka mereka diberikan undangan satu persatu. Datang ke rumah, datang ke rumah, datang ke rumah. Kita makan-makan. Wa'atadat lahun. Maka disediakan oleh Imra'atul Aziz tempat untuk mereka bertelekan. Wa'atad kulla wahidatim minhun sikinan. Maka masing-masing mereka diberikan berbagai macam makanan. Kemudian ketika Yusuf alaihissalam akan ditampilkan, dan ini sudah diatur, Zulaikha dengan Yusuf alaihissalam sudah mengatur, saya akan mengundang teman-teman. Ketika saya perintahkan kamu keluar, keluar kamu. Akhirnya para wanita ketika sudah pada datang semua, makan, selesai dengan makannya, kemudian diberikan satu makanan yang kemudian dipersilahkan bagi mereka untuk mengupasnya. Masing-masing mereka megang makanan dengan tangan kiri, yang tangan kanan mereka menyiapkan atau dipegang padanya pisau-pisau, siap untuk mengupas. Ketika dalam keadaan demikian, Zulaikha mempersilahkan mereka, silakan kupas makanan kalian. Kemudian Yusuf dipanggil, Yusuf keluar. Qala tikhruj alaihin. Ya Yusuf alaihissalam, keluarlah kamu, tampakkan dirimu di hadapan mereka. Falamma ra'ainah, manakala para akhwat, manakala para ummahat, manakala para wanita melihat, menatap seorang bujang yang bernama Yusuf alaihissalam, akbarnah, maka mereka tertakjub melihatnya. Wa qata'na aydiyahun, mereka takjub, mereka kaget, mereka tersentak, dan mereka akhirnya memotong tangan-tangan mereka sendiri. Enggak sadar mereka menatap Yusuf ketika diperintahkan kupas bareng-bareng, kupas. Yusuf keluar. Ketika Yusuf keluar, sementara mereka mengupas makanan mereka, ternyata mereka tidak menyadari bahwasanya pisau-pisau tersebut melukai jari-jari mereka sendiri. Wa qulna hasyalillah, maka mereka mengatakan hasyalillah, subhanallah. Bahasa Indonesianya apa? Wow, keren. Ganteng sekali. Ma hadza basharan, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, tidak lain tidak bukan, ini adalah malaikat yang mulia. Ini bukan manusia, tampan sekali. Maju, mereka melihat Yusuf dari arah depan, kemudian kembali, wahai Yusuf, melihat dari arah belakang, depan, belakang. Mereka menyaksikan Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka memotong jari-jari mereka sendiri. Qala fadzalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawadtuhu an nafsi fasta'tham. Akhirnya Zulaikha mengatakan, inilah orang yang membuat saya terpana. Fadzalikunna alladhi lumtunnani fi, inilah orang yang kalian mencaci saya disebabkan saya cinta kepada dirinya. Kalian saja sekali melihat Yusuf alaihissalam, kalian potong tangan-tangan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Lantas bagaimana dengan saya setiap hari, setiap saat, setiap waktu melihat Yusuf alaihissalam? Apakah saya tidak tergoda melihatnya? Ketika mereka mengetahui betapa tampannya Yusuf, ketika mereka sudah memotong jari-jari mereka sendiri, tidak sadar disebabkan karena ketampanan Yusuf alaihissalam, maka mereka memaklumi Zulaikha. Kami tidak lagi mencela kalian, wajar. Memang orangnya luar biasa. Jangankan engkau, kami sekali melihat saja terpotong tangan-tangan kami disebabkan ketampanan Yusuf alaihissalam. Ya walhamdulillah. Di antara ummahat suaminya enggak ada yang kayak Yusuf. Ya. Kalau ada ikhwan, suaminya para umat di sini, suaminya kayak Yusuf, wah repot. Bi, kalau ke warung pakai cadar. Biar enggak dilihat sama tetangga. Betul, sebagian Yusuf alaihissalam menutup siternya, menutup wajah, menggunakan sorban kemudian ditutup wajahnya. Karena siapa yang melihat Yusuf jatuh cinta. Sebagaimana Musa alaihissalam. Musa, siapa yang melihat Musa alaihissalam maka akan jatuh cinta. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian hamba-hambanya dibandingkan dengan sebagian yang lain. Walaqad rawattuhu an nafsihi, jujur. Sesungguhnya sayalah yang menginginkan diri Yusuf alaihissalam fasta'sam, akan tapi beliau menjaga dirinya. Dia enggan. Wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas-saghirin. Maka kalau dia Yusuf alaihissalam enggan untuk menunaikan hajat saya terhadap dirinya, maka sungguh aku akan betul-betul memenjarakan dia saja agar dia menjadi orang yang hina, masuk ke dalam penjara. Ini pandangan Zulaikha. Kalau terus dibiarkan berkeliaran Yusuf, maka akan memberikan fitnah, maka dipenjara saja. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, sesungguhnya aku lebih memilih penjara ya Allah daripada aku memenuhi kebutuhan mereka, wanita-wanita yang bikin makar terhadap diri saya. Lebih baik saya masuk ke dalam penjara. Ini menunjukkan akan ketulusannya Yusuf alaihissalam. Digoda oleh wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan, wanita yang memiliki harta, ternyata Yusuf enggan. Padahal Yusuf ketika itu dalam keadaan bujang, anak muda. Akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau berpaling, enggan untuk menunaikannya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti tulusnya beliau, beliau lebih milih kesengsaraan tinggal di dalam penjara daripada melayani wanita. Adapun orang sekarang ditawari sama perempuan jelek sekalipun gelem. Yusuf alaihissalam, wanita yang sangat cantik, putra bangsawan. Akan tapi lihat bagaimana seorang Yusuf alaihissalam tidak mudah terpana. Wa ila tasrif anni kaidahun. Ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku daripada tipu daya mereka para perempuan ya Allah, asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Niscaya aku pun akan jatuh. Jatuh kepada perangkap mereka. Wa akum minal jahilin. Niscaya aku akan menjadi orang-orang yang bodoh. Maksiat disifatkan dengan kebodohan. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Maka Allah kabulkan permohonan Yusuf alaihissalam. Fasarafa anhu, akhirnya Allah palingkan Yusuf alaihissalam kaidahun, daripada tipu daya mereka. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah as-sami'. Dia maha mendengar ucapan-ucapan manusia al-alim. Dan dia maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Kemudian kami tampakkan kepada mereka. Min ba'di ma ra'awul ayat. Sebagian setelah kejadian itu, beberapa tanda-tanda kebesaran kami. Layasjununnahu hatta hin. Agar Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara sampai beberapa waktu lamanya. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Setelah Yusuf alaihissalam masuk ke dalam bui penjara, ternyata Yusuf alaihissalam di dalam penjara menjadi orang yang sangat rahmah. Kalau ada apa orang yang di dalam penjara namanya? Tahanan. Kalau ada tahanan sakit, maka Yusuf alaihissalam menjenguknya. Kalau Yusuf alaihissalam memiliki kelebihan makanan, maka akan berbagi dengan teman tahanannya. Dan Yusuf alaihissalam suka memberikan nasihat. Kami itu orang-orang tahanan yang ada di dalam sel itu senang dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian muncul dua orang pemuda tahanan baru masuk dan berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika melihat Yusuf, mendengarkan ucapan Yusuf alaihissalam, maka dua pemuda ini langsung jatuh cinta. Mereka ungkapkan dengan lisannya bahwasanya nahnu nuhibbuk, kami sangat cinta dengan engkau. tampan, baik hati. Namun Yusuf mengingatkan, jangan cinta kepada saya. Karena tidaklah seorang mencintai saya, kecuali saya akan kena mudarat. Dulu bibi saya. Bibi saya cinta dengan saya. Kakaknya Yakub alaihissalam. Ketika masih kecil Yusuf dirawat oleh kakaknya. Kakaknya sangat cinta kepada Yusuf alaihissalam. Akhirnya ketika Yakub alaihissalam meminta, kembalikan Yusuf saya. Ternyata sang kakak tidak ingin. Sang kakak tidak ingin kalau Yusuf berpindah ke tangan bapaknya. Karena saking cintanya. Akhirnya sang kakak mengikat ikat pinggang di perutnya Yusuf. Kemudian dipakaikan baju gamis. Setelah itu sang kakak mengatakan, wah saya kehilangan ikat pinggang. Ikat pinggang ini merupakan peninggalan bapaknya, yaitu Ishak alaihissalam. Dicari. Ternyata dibuka gamisnya, terdapat ada sabuk dipakai oleh Yusuf alaihissalam. Maka dilaporkan kepada Yakub bahwasanya putramu telah mencuri sabuk milik kakaknya, milik budenya, putrinya Yakub atau putrinya siapa? Ishak alaihissalam. Dan peraturan yang berlaku ketika itu, syariatnya Ibrahim alaihissalam, siapa yang mencuri kemudian ketahuan pelakunya, maka dia akan ditahan selama-lamanya oleh si pemilik barang yang dicuri. Karena itu Yusuf milik ammahnya, milik budenya. Ketika sampai khabar tersebut kepada Yakub alaihissalam, maka Yakub tidak bisa berbuat apa-apa. Silahkan ambil Yusuf. Sampai ammahnya meninggal. Setelah meninggal, kembali ke pelukan Yakub alaihissalam. Ini yang pertama. Mudarat yang kedua. Tidaklah seorang mencintai saya kecuali mudaratnya akan menimpa kepada saya, bapak saya. Bapak saya mencintai saya dengan kecintaan yang amat besar, menyebabkan kakak-kakak saya hasad. Akhirnya saya ditemplungkan ke dalam sumur. Yang ketiga apa? Siapa? Imra'atul Aziz. Wanita. Majikan saya. Nyonya saya. Tuan saya. Ketika cinta kepada saya, akhirnya saya masuk ke dalam penjara. Karena itu jangan cinta sama saya. Ini kata Yusuf alaihissalam. Akan tapi mereka berdua mengatakan, kami tidak bisa. Kami jujur. Kami tidak bisa membohongi isi hati kami. Bahwasanya kami memang cinta kepada engkau, ya Yusuf alaihissalam. Maka salah satu di antara keduanya mengatakan, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah seorang di antara mereka berkata kepada Yusuf, sesungguhnya saya bermimpi bahwasanya saya melihat diri saya sedang a'sir, sedang memeras khamra. Khamra di sini kata Abdullah bin Mas'ud, inab, anggur. Anggur, perasan anggur dijadikan minuman, itu namanya khamr. Dan khamr pada syariat sebelum Muhammad itu halal diminum oleh mereka. Ini yang pertama. Wa qala al-akhir, teman yang lain mengatakan, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Adapun saya bermimpi bahwasanya saya memikul di atas kepala saya, saya letakkan di atas kepala saya khubzan, satu potong roti. Ta'kulu tayru minhu. Akan tapi aku lihat ada burung kemudian memakan roti tersebut di atas kepala saya. Kemudian mereka berdua mengatakan, nabi ta'wilih, kabarkanlah kami. Apa ta'wilnya? Apa maksudnya? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandang bahwasanya engkau adalah termasuk orang-orang yang paling terbaik. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya dua orang ini adalah pegawai kerajaan. Yang satu tukang menyuguhi minuman untuk sang raja. Raja kalau pengen minum, maka dialah yang memberikan minumannya. Yang satu tukang roti. Pelayan yang tugasnya membuat roti, yang roti ini diberikan untuk sang raja, menyiapkan makanan sang raja. Sang raja mendapatkan kabar bahwasanya ada di antara mereka pegawai-pegawai dari pihak kerajaan yang ingin memberikan racun pada makanan atau minuman. Maka dua pegawai inilah yang ditangkap oleh sang raja. Karena dua-duanya dicurigai bahwasanya dua orang inilah yang dicurigai ingin memberikan racun kepada sang raja. Karena itu dua-duanya dimasukkan ke dalam penjara. Karena itu mereka berdua saling memberikan khabar. Yang satu mimpi tentang khamr, yang satu mimpi tentang roti dengan sifat yang berbeda. Yang satu memeras kurma, yang satu meletakkan roti di atas kepalanya kemudian dipatok oleh burung. Maka mereka meminta kepada Yusuf alaihissalam, apakah tafsirnya? Apa takwilnya? Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami dapati engkau termasuk orang-orang yang terbaik. Wah repot kalau ada orang ahli takwil pada zaman sekarang masih hidup atau ada saja di tengah-tengah kita, tukang tafsir mimpi misalnya ada di tengah-tengah kita kemudian tinggal di sisi orang-orang awam, repot. Kenapa repot? Besok nomor keluar berapa? Iya enggak? Banyak ahli togel di luar. Yang mereka mimpi kemudian lapor ahli tafsir. Ini mimpi macan, nomornya berapa? Kasus. Kemudian kata Yusuf alaihissalam, Qala la ya'tikuma ta'amun tarzaqanihi illa naba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Wahai para sahabatku, wahai dua sahabatku, la ya'tikuma ta'amun, tidaklah akan datang makanan untuk kita. Turzaqanihi, yang makanan tersebut kalian mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala melalui penjaga-penjaga apa? Tahanan. Illa naba'tukuma bi ta'wilihi, kecuali saya akan sebutkan takwilnya. Saya akan sebutkan tafsir mimpi kalian berdua qabla ayyatiyakuma, sebelum makanan itu datang. Ini menyebutkan tentang nikmat. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala fahaddits, ceritakanlah. Saya memiliki keahlian berupa mentakwilkan mimpi. Karena itu sebelum datang makanan siang saya sudah bisa menafsirkannya. Zalikum mimma 'allamani rabbi, yang demikian adalah karunia yang Allah ajarkan kepada diriku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Wahai para sahabatku, sesungguhnya aku telah meninggalkan. Aku meninggalkan agama kaumku. La yu'minuna billah, yang mereka tidak beriman kepada Allah. Wahum bil akhirati hum kafirun, yang mereka terhadap negeri akhirat kafir. Mereka tidak percaya, mereka mengingkarinya. Bayangkan iblis saja percaya kalau adanya hari kebangkitan, ternyata manusia enggak percaya. Iya betul? Betul enggak? Iblis yakin enggak ada hari kebangkitan? Iblis percaya enggak ada hari kebangkitan? Apa dalilnya? Kalau percaya apa dalilnya? Memang ada juga riwayat ya. Iblis bertemu dengan ruhnya Fir'aun. Iblis juga bengong. Kenapa bengong? Ya enggak, siapa iblis ini enggak percaya kok bisa dia bisa menjadi orang yang sangat kafir, mengalahkan kekafiran iblis. Iblis tahu Allah adalah Rabb. Tapi Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Hebat kata iblis. Iblis yakin adanya hari kebangkitan, tapi ternyata manusia enggak yakin adanya hari kebangkitan. Apa dalil? Banyak di surat Al-Hijr ada, di surat Al-A'raf juga ada. Duduk mana duduk. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Ya Allah, tunda kematianku ya Allah sampai hari kebangkitan. Iya enggak? Yakin dia. Ya Allah, tunda kematianku ya Allah sampai datangnya hari kebangkitan manusia. Ada hari kebangkitan. Ternyata mereka orang-orang kafir tidak beriman akan adanya hari kebangkitan. Wa tab'atu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Wahai dua sahabatku, sesungguhnya aku telah mengikuti agama bapakku. Siapakah bapaknya? Yusuf alaihissalam, Ibrahim, Ishaq wa Yaqub. Inilah silsilah yang paling mulia. Yusuf, Yaqub, Ishaq, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Kata Yusuf alaihissalam, "Malana ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak sepatutnya bagi kami keluarga Nabi untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Ini merupakan karunia dari Allah untuk mereka manusia. Lihat kata Yusuf alaihissalam. Tauhid adalah karunia. Fadlillahi 'alaina, keutamaan yang Allah berikan kepada kami. Siapa kami di sini? Yusuf, Yakub bapaknya, Ishak kakeknya, Ibrahim moyangnya. Karunia Allah kepada para nabi adalah tauhid. Wa 'alan nas, dan juga untuk mereka manusia. Walakinna aktsaran nas la yashkurun, akan tetapi kebanyakan mereka manusia tidak bersyukur kepada Allah. Diutus nabinya didustakan. Diturunkan ayat diperolok-olok. Iya tanbillah. Ya sahibai sijni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua sahabatku, wahai dua sahabatku yang ada di penjara, apakah Tuhan-Tuhan kalian yang banyak mutafarriqin, yang berbilang, yang berbeda-beda, khairun, apakah itu yang lebih baik? Amillahul wahidul qahar, ataukah Allah yang Maha Esa yang tidak akan pernah terkalahkan oleh hamba-hambanya? Mana yang lebih baik, yang Maha Esa atau Tuhan-Tuhan kalian yang berbilang? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, tidaklah kalian menyembah kepada arca-arca tersebut kecuali itu merupakan perbuatan yang kalian ada-adakan atas nama Allah. Kemudian kalian berikan nama-nama yang kalian tentukan. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan buktinya. Tunjukkan buktinya kalau Hubal adalah Tuhan. Tunjukkan buktinya kalau Lata adalah Tuhan. Tunjukkan buktinya kalau Uzza adalah Tuhan. Apakah batu-batu, pohon-pohon keramat yang diagungkan oleh mereka manusia adalah Tuhan selain Allah? Tidak akan pernah mereka bisa mendatangkan bukti. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, itu perbuatan kalian dan bapak moyang kalian sekali-kali bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum milik Allah semata. Amara alla ta'budu illa iya, tidaklah kami diperintahkan, tidak pula kalian diperintahkan oleh Allah. Illa iya, kecuali agar kalian beribadah hanya kepadanya. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka manusia tidak mengilmuinya. Karena mereka enggan untuk mengilmui tauhid. Diadakan ayo kajian tauhid, malas. Tapi kalau diajak, ayo ada konser musik, enggak usah diundang. Berbondong-bondong manusia mendatangi tempat-tempat tersebut. Tapi kalau disebutkan ayo kita ngaji, ayo ngaji Quran, ayo ngaji hadis, sepi. Ila man rahimallah. Maka Yusuf alaihissalam menakwilkan. Lihat bagaimana Yusuf alaihissalam, penjara tidak menjadi penghalang untuk dakwah. Kapanpun, dimanapun, kapan ada kesempatan yang baik untuk berbicara, berbicara. Kan itu jamaah, nasihat buat saya, nasihat buat antum semua, buat jamaah di sini. Ketika nanti datang Ramadan, kemudian datang masyarakat, kemudian mereka memandang bahwasanya antum layak untuk berbicara, layak menjadi imam karena pakaian antum berjubah, memiliki jenggot, sering menggunakan kafiyah, mondar-mandir masjid, mereka menganggap antum layaknya ustaz. Kemudian mereka mencantumkan nama antum, fulan, bapak fulan, bapak fulan, layak menjadi imam, khatib, kultum Ramadan. Maka apa yang bisa antum sampaikan, sampaikan. Jangan minder. Dakwah. Lihat Yusuf alaihissalam. Dalam kesempatan apapun, kapan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik, diberikan kemudahan untuk dakwah, dakwah. Sampaikan walau satu kalimat saja. Hafal wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdasarkan ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman, untuk beramal dengan amalan yang saleh, untuk mewasiatkan, saling mewasiatkan untuk istiqamah, dan saling mewasiatkan untuk sabar. Selesai. Sudah selesai. Enggak masalah jemaah. Sampaikan kultum. Sebagian ikhwan ada yang minder. Akhirnya yang maju siapa? Nahdiyin. Orang-orang yang akidahnya rusak, panjang lebar bicara. Sementara ada ahlu sunnah di situ. Karena itu pelajaran buat kita semua untuk belajar dan berupaya untuk menumbuhkan mental untuk berani berbicara di hadapan manusia. Jangan takalus. Tidak perlu kita memberat-beratkan diri. Apa yang kita ketahui, kita sampaikan selesai. Manusia akan suka atau tidak suka. Yang penting kita sudah menjalankan perintah Allah, perintah Nabi. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Dibiasakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Yusuf alaihissalam mengetahui takwilnya dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya yang satu akan mendapatkan keberuntungan, yang satu akan mendapatkan kerugian. Siapakah yang beruntung, siapakah yang rugi? Lihat kalimatnya. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. Wahai dua orang sahabatku, salah seorang di antara kalian akan keluar dari penjara. Disebutkan tiga hari lagi. فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. Dan dia akan melanjutkan pekerjaannya. Dia akan menjadi tukang memberikan minum untuk Rabbnya, untuk tuannya. وَأَمَّا الْآخَرُ. Adapun salah seorang di antara kalian yang lain, فَيُسْلَبُ. Dia akan disalib. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. Dibunuh. Dan ketika sudah menjadi bangkai, maka akan datang seekor burung kemudian mematuk kepalanya. Itu takwilnya. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. Ketetapannya sudah diberlakukan daripada apa yang telah difatwakan. Ini baiknya akhlak Yusuf alaihissalam. Supaya yang mendapatkan musibah tidak sedih, akhirnya beliau tidak mentakyin. Kamu akan keluar dari penjara. Kamu akan disalib. Tidak. Tapi salah seorang di antara kalian berdua ini, ada di antara kalian yang akan keluar dari penjara, kemudian akan menjadi tukang memberi minum bagi sang raja. Tapi salah satu di antara kalian ini akan mendapatkan hukuman mati. Yusuf tahu siapa orangnya. Fulan, fulan. Akan tapi disebabkan karena akhlak beliau alaihissalam, maka Yusuf alaihissalam enggan untuk mentakyin. Kamu akan ini, kamu akan itu. Supaya yang mendapatkan musibah tidak sedih hatinya. Wa qala lilladzi dhanna annahu naj. Maka Yusuf alaihissalam berucap. Karena beliau tahu siapa yang akan selamat, siapa yang akan mendapatkan musibah, beliau mengetahuinya. Maka beliau berucap kepada orang yang sudah bisa dipastikan akan selamat. Minhuma, dari kedua temannya tersebut. Uzkurni inda rabbik. Wahai sahabatku, kamu akan keluar daripada penjara tiga hari lagi. Kamu akan menjadi pelayan kerajaan. Kembali kamu akan memberikan minum untuk sang raja. Ketika kamu sudah keluar, tolong sebutkan kasus saya di sisi tuanmu. Bahwasanya saya adalah Yusuf alaihissalam. Saya telah dituduh menggoda istri kerajaan, menggoda istri sang wazir. Padahal kenyataannya tidak demikian, faktanya tidak demikian. Tolong sampaikan, tolong angkat kembali kasus saya. Fangsahu syaitan. Akan tetapi temannya Yusuf ini dilupakan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya kesialan itu datang dari siapa? Syaitan. Karena itu Nabi atau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falyalumanna ila nafsihi." Siapa yang mendapati kebaikan, sanjung Allah. Nisbatkan kebaikan tersebut dari Allah. Siapa yang mendapati selain daripada kebaikan, jangan celah Allah. Jangan celah siapa-siapa tapi kecuali dirinya sendiri dan juga syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih. Ternyata syaitan membuat lupa temannya Yusuf untuk menyebutkan kasus Yusuf di sisi majikannya. Lupa, salahkan syaitan. Karena syaitan yang menginginkan kelupaan. Syaitan yang menginginkan kealpaan. Sebagaimana Yusya bin Nun yang merupakan cucunya Yusuf alaihissalam, yang merupakan muridnya Musa alaihissalam, ketika Musa alaihissalam mendatangi Khidir. Ketika mendatangi Khidir alaihissalam, Musa alaihissalam membawa bekal. Ketika sampai kepada perjalanan yang amat jauh, yang meletihkan, yang membuat lapar, maka Yusuf atau Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, "Atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba wa yusha bin nun wa ibujang." Wahai sahabat, kemarikan makanan siang kita. Sungguh perjalanan ini telah membuat kita letih. Perjalanan ini telah membuat kita lapar. Mana makanannya? Apa kata Yusha bin Nun? Qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Kata Yusha bin Nun, "Ya Musa alaihissalam, bagaimana pendapatmu? Manakala tadi ketika kita sedang di batu besar beristirahat, ternyata ikan tersebut lompat dari keranjang. Dan saya ingin memberikan kabar ini kepada engkau. Fa'angsani syaitan. Akan tapi syaitan bikin saya lupa." Ini kata Yusha bin Nun. Jadi kalau lupa, nisbatkan kepada syaitan. Jangan bilang, "Ya Allah, Allah telah melupakan saya." Atau, "Saya lupa." Atau, "Allah telah menjadikan aku lupa." Lah, syaitan telah melupakan saya. Dia ingin kalau saya lupa. Dan terjadi lupa, itu pun sama. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, falabitha fi sijni bid'a sinin. Akhirnya, Yusuf alaihissalam tinggal di penjara bid'a sinin beberapa tahun lamanya. Bayangkan, lupanya enggak tanggung-tanggung. Bertahun-tahun. Abdullah bin Abbas mengatakan sekitar 12 tahun. Ad-Dhahhak dan yang lain mengatakan 14 tahun. Wallahu a'lam. Al-Muhim, bertahun-tahun. Ketika Yusuf alaihissalam tinggal di penjara, beliau selalu beribadah, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berdoa dan tidak bosan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah bertahun-tahun dilalui oleh Yusuf alaihissalam, Allah kabulkan permohonan Yusuf alaihissalam. Berarti orang yang doa itu enggak mesti doa itu akan langsung turun pada hari itu juga. Dan Allah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa untuk mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Sebagaimana Musa alaihissalam dikabulkan langsung hari itu juga. Sebagaimana Rasul alaihissalam dikabulkan pada hari itu juga. Akan tapi ada pada sebagian kasus, pada sebagian waktu dan keadaan, Allah menunda untuk mengabulkan doa seorang hamba sampai tepat dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Yusuf, sampai bertahun-tahun orang ini lupa, ternyata Allah kabulkan permohonan Yusuf melalui mimpi sang raja. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Maka sang raja mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sang raja kafir. Raja Mesir yang bernama Rayyan. Ar-Rayyan ibn al-Walid. Ketika itu dia adalah kafir. Raja dari kalangan musyrik. Karena itu dia perintahkan para tukang sihir. Dia perintahkan para menteri. Dia perintahkan para pejabat. Untuk mendengarkan mimpinya. Apakah yang dimimpikan oleh sang raja? Ini ara sab'a baqarat. Aku melihat ada 7 sapi. Siman gemuk-gemuk. Ya kuluhunna sab'un ijaf. Akan tapi 7 sapi yang gemuk ini dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Ada 7 kumpulan sapi yang gemuk-gemuk, besar-besar, tapi kok dimakan semua? Dimakan oleh sapi-sapi yang kurus, 7 sapi yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin, dan aku melihat ada 7 butir gandum, semacam butir-butiran daripada habbah. Wa ukhra yabisat, ada 7 bulir, ada 7 semacam gandum yang satu atau 7 bagiannya hijau-hijau, 7 bagiannya kering-kering. Maksudnya apa ini? Ini mengganggu sang raja. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesarku, wahai para menteri-menteriku, wahai para penasihat kerajaan, aftuni, berikanlah saya fatwa di ru'ya tentang urusan mimpi saya ini, karena datangnya berkali-kali. In kuntum li ru'ya ta'burun, kalau kalian termasuk orang-orang yang pandai untuk mentakbirkan mimpi saya, maka mereka bermusyawarah satu dengan yang lainnya, coba untuk mentakbirkan mimpi, ternyata nihil, enggak ngerti. Qalu adghathu ahlam, maka mereka mengatakan sungguh ini cuma mimpi kosong saja. Mimpi kosong yang tidak ada artinya. Wa ma nahnu bita'wil, sekali-kali kami terhadap mimpi tersebut bi'alimin, kami enggak ngerti. Kami enggak tahu apa arti mimpi tersebut. وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا, maka tukang memberikan minum, pelayan kerajaan yang dulu pernah dipenjara bersama Yusuf, yang selamat dari keduanya, وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ, maka beliau ingat setelah beberapa umat. Umat di dalam Al-Quran ada empat. Di dalam Al-Quran ada kalimat umat. Dan maknanya beda-beda. Inna Ibrahim kana ummat. Inna Ibrahim kana ummat. Dalam ayat ini dikatakan wadzakara ba'da ummat, dua juga. Dalam surat Az-Zukhruf, inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Dalam ayat yang lain walaqad ba'atna fi kulli ummah. Ini. Ada empat makna ummat. Maknanya beda-beda. Kalimatnya sama, ummatun, hamzah, mim, tak marbutah, ummatun. Maknanya beda-beda. Kalau walaqad ba'atsna fi kulli ummat, kami telah mengutus pada setiap umat. Apa maksudnya umat di situ? Qa'ifatun minan nas, sekelompok dari manusia. Jadi artinya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat, sekelompok manusia, setiap kelompok manusia, setiap kelompok manusia, kami utus Rasul. Itu arti umat. Adapun dalam ayat ini, maknanya apa? Az-zaman. Wadzakara ba'da ummah. Artinya apa? Maka temannya Yusuf yang pernah masuk ke dalam sel, ingat terhadap Yusuf, ba'da ummah. Setelah beberapa selang, ummah. Waktu. Arti umat adalah waktu. Kalau disebutkan dalam surah Az-Zukhruf, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami dapati bapak-bapak kami berada di atas ummah. Apa maksudnya? Bukan waktu. Akan tapi millah. Kami dapati bapak-bapak kami, moyang kami ala ummah, berada di atas satu agama. Terakhir yang keempat, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Apa maksudnya ummah? Apakah Ibrahim sekelompok manusia? Tidak. Ibrahim satu. Apakah dikatakan waktu? Tidak. Apakah dikatakan apa? Agama? Tidak juga. Lantas apa arti umat? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Umat di situ artinya apa? Imam. Pemimpin. Itu yang lebih tepat. Wa qala alladhi naja minhuma. Wa qala alladhi naja minhuma. Maka salah satu dari kedua sahabat Yusuf yang selamat dari hukuman mati, dia berucap, wadzakara ba'da ummah, setelah dia ingat, teringat kisah Yusuf, teringat wasiat Yusuf alaihissalam, ba'da ummah, setelah beberapa waktu lamanya, bertahun-tahun, disebutkan tafsir Ibnu Abbas berapa? 12 tahun. Akhirnya dia berucap, ketika para pegawai kerajaan, ketika mereka para tukang sihir, ketika para menteri, tidak ada satupun yang sanggup mentakbirkan mimpi sang raja, maka kesempatan baginya untuk berbicara. Ana unabbi'ukum bita'wilihi, wahai raja, izinkan bagi saya untuk berbicara. Saya akan kabarkan mimpi Anda. Bita'wilihi, apakah takbirnya? Fa'arsilun, maka utuslah saya. Saya akan mendatangi orang yang saya percayai, dia akan sanggup mentakbirkan mimpi Anda. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Maka sang raja mengizinkan. Karena mimpi ini mengganggu tidurnya sang raja, maka sang raja mempercayakan kepada pegawainya. Silakan. Silakan. Kamu menuju orang yang kamu percayai akan sanggup mentakbirkan mimpi saya. Maka pegawai kerajaan ini pun menuju Yusuf alaihissalam. Kemudian Yusuf pun dipanggil. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina. Wa Yusuf alaihissalam as-siddiq. Orang yang jujur, orang yang benar. Aftina, berikanlah kami fatwa. Fi sab'i baqaratin simamin ya'kuluhunna sab'un ijab. Tentang 7 ekor sapi. Ada seorang yang bermimpi, raja kami, tuan kami. Beliau telah bermimpi bahwasanya terdapat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, tiba-tiba dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Wa sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian ada 7 butir biji-biji gandum yang berwarna hijau, masih dalam bungkusannya, segar. Ada juga 7 butir gandum yang sudah kering. Maksudnya apa? Kabarkan kepada saya. La'alli arji'u ilan nas. Agar saya kembali kepada manusia. La'allahum ya'alamun. Supaya mereka mengetahui. Sebutkan tafsirnya. Kabarkan kepada saya. Apa maksudnya? Antum tahu kisahnya? Hah? Ingat. Tadi ayatnya sudah kita baca apa? Ada 2 orang masuk penjara. 2 orang ini cinta kepada Yusuf alaihissalam. Yang satu tukang memberikan minum untuk raja. Yang satu tukang untuk membuat roti. Yang roti tersebut akan dimakan oleh sang raja. Yang akhirnya diputuskan hukuman mati bagi si tukang roti. Kemudian si tukang khamr dibebaskan. Kemudian Yusuf berpesan. Kalau kamu keluar, tolong sebutkan. Kabarkan kepada raja. Angkat kembali kasus yang terjadi pada diri saya. Fangsahu syaitanu zikra rabbih. Falabitha fi sijni bid'asinin. Kemudian orang ini dilupakan sama syaitan. Akhirnya karena lupa bertahun-tahun. Maka Yusuf pun tinggal di dalam penjara. Selama bertahun-tahun itu pula. Berapa tahun? Kata Abdullah bin Abbas sekitar 12 tahun. Kan demikian. Setelah ketemu, berjumpa, ingat sama Yusuf. Mendatangi sel, mendatangi tahanan. Memanggil, ya Yusuf. Saya ada kasus. Raja kami bermimpi demikian, demikian, demikian. Tolong kabarkan kepada kami. Apa maksud daripada mimpi tersebut? Jawaban Yusuf apa? Ya kalau Yusufnya antum, ya mungkin jawabannya enak aja. Iya gak? 12 tahun dilupain, sekarang enak-enak aja. Nanyain. Gak ada ampun. Kan demikian. Dendam. Masya Allah, Yusuf tidak. Langsung dijawab. Apa kata Yusuf? Qala tazra'un. Qala tazra'un 7 sinina da'aban. Kalian hendaknya bercocok tanam, bekerja, bertani. 7 sinin selama 7 tahun. Da'aban sebagaimana biasanya. Fama hasabtum apa yang kamu panen daripada hasil tanaman kalian? Fadharuh, biarkan. Biarkan gandum itu di dalam kulitnya. Jangan dikupas. Kalau padi jangan di apa namanya? Jangan diselet. Ya. Kalau padi jangan diselet. Kalau gandum biarkan pada kulitnya, jangan dikupas. Fisumbulihi pada bijinya, pada kulitnya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit saja yang kalian makan daripada gandum tersebut. Kalau kalian pengen makan ya mau enggak mau harus diseletkan seperti itu. Akan tapi biarkan. Jangan diselep semua. Akan tapi ditimbun. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad. Setelah kalian melakukan cocok tanam selama 7 tahun. Dalam sifat seperti itu. Dengan sifat seperti demikian. Maka akan muncul 7 tahun berikutnya. Sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila mimma tuhsinun. Karena akan datang 7 tahun berikutnya adalah 7 tahun yang amat sulit. 7 tahun yang amat sulit ini adalah paceklik yang Allah tahan hujan. Tidak mengguyur negeri Mesir selama 7 tahun. Sehingga makanan-makanan yang kalian simpan akan dihabiskan. Disebabkan apa? musim panas, gagal panen karena tidak ada hujan. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit saja daripada apa yang kalian simpan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalik 'amun fihi yughatsu an-nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang manusia akan mendapatkan curah hujan yang sangat cukup, dan pada masa-masa itulah manusia akan banyak memeras anggur homer ketika itu. 7 tahun subur, akan muncul lagi 7 tahun apa? 7 tahun paceklik. Karena itu siap-siap. Siap-siap untuk menghadapi 7 tahun masa-masa sulit. Bagaimana caranya? Selama 7 tahun, kalian bekerja, kalian bercocok tanam, kalian bertani, maka setiap panen jangan diselep gandumnya, tapi biarkan pada kulitnya, supaya awet. Wa qala al-malik utuni bihi, setelah mendapatkan khabar. Wahai raja, saya telah mendapatkan khabar bahwasanya takwil mimpi ini adalah demikian, demikian, demikian. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diperintahkan untuk setiap hasil panen kita selama 7 tahun jangan diselep kulit gandumnya, akan tapi simpan di gudang. Kenapa demikian? Karena nanti akan muncul 7 tahun berikutnya, setelah genap sempurna 7 tahun awal masa-masa subur, maka akan muncul 7 tahun masa-masa sulit. Yang 7 tahun masa-masa sulit ini akan menghabiskan apa yang pernah kita simpan daripada gandum-gandum hasil panen kita 7 tahun sebelumnya. Maka sang raja pun kaget. Tepat sekali. Jitu sekali takdirnya. Maka sang raja pun takjub. Akhirnya gak sabar. Ingin memanggil orang tersebut. Wa qala al-malik utuni bihi. Datangkan orang itu. Datangkan dia. Datangkan dia, orang yang telah mentakwilkan mimpi tersebut. Senang kepada Yusuf. Takbirnya membuat lapang hati sang raja. Falamma ja'ahur rasul, ketika utusan tersebut datang kepada Yusuf alaihissalam. Kata Yusuf alaihissalam, qala arji' ila rabbik. Kembalilah kamu kepada tuanmu. Kembalilah kamu kepada rajamu. Fas'alhu, kemudian tanyakanlah kembali. Ma balun niswati lati qata'na aydiyahun. Bagaimana pendapat sang raja tentang kasus wanita-wanita yang pernah memotong tangan-tangan mereka sendiri? Kasus yang pernah terjadi di Mesir. Wanita-wanita yang berkumpul, yang kemudian wanita-wanita tersebut ketika melihat sosok seorang pemuda, ternyata wanita-wanita tersebut melukai tangan-tangan mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Bagaimana pendapat sang raja? Apakah laki-laki tersebut layak dipenjara atau tidak? Apakah dia dipenjara dalam keadaan dia salah atau tidak? Tolong angkat kembali kasusnya. Inna rabbi bikaidihinna alim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang tipu daya yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para wanita dari istri-istri para pembesar kerajaan. Tolong datangkan mereka. Tolong tanyakan mereka kasus tentang diri saya, apakah saya berada di atas kebenaran atau tidak? Karena kasus ini mengambang selama bertahun-tahun. Siapa yang hak, siapa yang batil tidak diketahui. Yang jelas saya mendapatkan hukuman di penjara dalam keadaan tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tolong angkat kembali. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah hamba yang khalis, hamba pilihan yang jujur lagi ikhlas. Bayangkan, sebelum dipenjara beliau sudah bertahun-tahun di dalam penjara. Atau beliau sebelum dipanggil oleh sang raja, beliau bertahun-tahun di dalam penjara. Kemudian beliau memberikan wasiat kepada temannya, tolong sampaikan kepada raja kasus saya. Ternyata temannya lupa, sampai 12 tahun lamanya. Berarti berapa tahun Yusuf di penjara? Lama sekali. Ketika sang raja memanggil, keluarkan Yusuf alaihissalam. Ternyata Yusuf alaihissalam dengan sabarnya tidak langsung ayo kita keluar. Tidak. Akan tapi beliau membersihkan namanya. Beliau bersihkan namanya, tolong angkat dulu kasus saya. Saya adalah seorang yang jujur. Saya tidak mengkhianati tuan saya. Tapi kasus ini harus diangkat. harus diketahui oleh banyak manusia bahwasanya saya tidak pernah mengkhianati tuan saya. Sampaikan kepada raja, saya tidak akan keluar daripada penjara. Masya Allah, sabar sekali. Kalau kita wah kesempatan keluar baru ngomong sama raja, tapi tidak. Inilah sabarnya Yusuf alaihissalam. Maka sang raja memanggil saudaranya. Saudaranya itu Zulaikha. Dan juga para istri-istri yang pernah diundang oleh Zulaikha. Wanita-wanita yang pernah diundang untuk menatap Yusuf alaihissalam semua dikumpulkan di sisi sang raja. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Maka sang raja mengatakan kepada para wanita, kabarkan kepada saya tentang Yusuf alaihissalam yang kalian menginginkan pada diri Yusuf alaihissalam, yang kalian terfitnah pada diri Yusuf alaihissalam, sebutkan. Sebutkan kasusnya. Bagaimanakah ceritanya? Maka mereka mengatakan, kulna hasyalillah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ma'alimna alaihi min su, kami tidak mengetahui ada kejelekan pada diri Yusuf alaihissalam. Beliau adalah seorang laki-laki yang saleh, seorang laki-laki yang jujur. Qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqq. Maka imra'atul aziz Zulaikha pun angkat bicara, wahai raja, wahai saudaraku, sesungguhnya telah nampak al-haq. Pada hari ini telah nampak al-haq. Ana rawatuhu an nafsihi. Sesungguhnya memang saya yang menginginkan dirinya Yusuf alaihissalam. Wa innahu lamina sadiqin. Adapun Yusuf sungguh dia adalah hamba yang jujur. Dia tidak mengkhianati suami saya, tapi sayalah yang keliru. Dzalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian agar kalian semua mengetahui bahwasanya saya tidak mengkhianati keluarga saya. Ketika suami saya tidak ada, saya tidak pernah melakukan zina dengan Yusuf alaihissalam. Saya berlepas diri. Saya tidak melakukan perzinahan. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubari'u nafsi. Dan tidaklah aku membebaskan diriku sendiri dari kesalahan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena sungguh jiwa itu selalu mengajak pelakunya untuk melakukan su'an. Kejelekan-kejelekan. Illa ma rahim rabbi, kecuali jiwa yang telah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama silang pendapat. Ini ucapan siapa? Ucapan Yusuf atau ucapan wanita tersebut? Dzalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaib wa innahu la yahdi kaidal kha'inin wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahim rabbi. Ini ucapan siapa? Ucapan Yusuf atau Zulaikha? Sebagaimana mereka mengatakan ini ucapan Yusuf. Yusuf yang mengatakan demikian. Saya angkat kasus ini supaya diketahui bahwasanya aku tidak mengkhianati majikanku. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang suka berkhianat. Dan saya tidak mensucikan diri saya pribadi. Karena sesungguhnya jiwa itu selalu menuntut, mengajak pemiliknya untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Kecuali jiwa yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan ini justru ucapan si wanita, bukan ucapan Yusuf alaihissalam. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini bukan ucapan Yusuf, tapi ini ucapan perempuan. Kenapa demikian? Karena Yusuf masih di penjara. Ya enggak? Sementara ucapan ini terucap ketika apa? Sedang berkumpul di hadapan sang raja. Yusuf di penjara. Ucapan ini diangkat ketika sedang adanya majelis di sisi sang raja. Berarti ucapan si perempuan. Ini kata beliau wallahu a'lam. Maka Allah mengisahkan bahwasanya setelah Yusuf alaihissalam disucikan, bahwasanya telah terbukti yang keliru adalah pihak perempuan, bukan daripada pihak Yusuf alaihissalam. Terbukti bahwasanya yang melakukan perbuatan keji tersebut adalah ajakan si wanita, bukan berasal dari diri Yusuf alaihissalam. Berarti selama ini beliau dipenjara dalam keadaan mazlum, terzalimi. Maka akhirnya mereka para wanita semuanya malu kepada Yusuf alaihissalam. Demikian pula sang raja. Dan raja mengingat kembali bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang saleh, seorang yang shadiq, seorang yang jujur. Karena itu sang raja ingin berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. Maka sang raja berkata kepada para pegawainya, وقال الملك تؤني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Maka sang raja berkata, ituni bihi, datangkan dia. Sekarang dia sudah bebas. Bahwasanya dirinya terbukti, bahwasanya dirinya adalah seorang yang bersih, seorang yang jujur, seorang yang saleh. Datangkan dia. Astakhlishu li nafsi, aku akan pilih dia untuk diriku. Saya akan jadikan dia orang yang dekat dengan diri saya. Falamma kallama, ketika sang raja berucap, berbicara, berdialog dengan Yusuf alaihissalam, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Setelah melihat betapa baiknya ucapannya, gaya bahasanya, dan tampan wajahnya, maka sang raja pun cinta kepada Yusuf. Dia katakan, sesungguhnya engkau pada hari ini memiliki kedudukan yang aman, kedudukan seorang yang mendapatkan kedekatan dengan diri saya. Ini kata siapa? Kata sang raja. Sebelum kita lanjut, mimpi, ada yang disebut mimpi salih, ada juga yang disebut mimpi shadiq. Kapan mimpi tersebut dikatakan salih? Kalau mimpi tersebut muncul dari pribadi seorang muslim, seorang yang salih, kemudian dia bermimpi, dan mimpinya adalah mimpi yang hak, maka disebut dengan mimpi yang salih. Lantas bagaimana kalau yang bermimpi adalah orang yang kafir? Ternyata mimpinya adalah mimpi yang benar, maka namanya bukan mimpi yang saleh, tapi mimpi yang shadiq, mimpi yang benar. Sebagaimana raja ini. Raja ini bermimpi dengan mimpi yang hak, mimpi yang benar, padahal dirinya adalah seorang yang kafir. Maka ketika Yusuf alaihissalam mendapatkan kedekatan, diberikan lampu hijau oleh sang raja, bahwasanya dirimu pada hari ini memiliki kedudukan yang terpercaya, kedudukan yang amat dekat kepada saya. Qala ja'alni 'ala khazainil ard. Wahai sang raja, jadikan saja saya 'ala khazainil ard, sebagai penjaga ekonomi kerajaan, menteri perekonomian, wazir. Inni hafiz, karena sungguh saya memiliki ilmu. Ilmu tersebut adalah hafiz. Saya pandai menyimpan, alim, dan saya memiliki ilmu. Kepada siapa saja saya akan salurkan perekonomian, kepada siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan saluran, dan saya memiliki ilmu tentang hal tersebut. Yusuf alaihissalam merekomendasikan dirinya ketika ada hajat. Ketika ada hajat, seorang untuk menyebutkan identitasnya, seorang untuk menyebutkan keahliannya, maka diperkenankan baginya sebagaimana Yusuf alaihissalam. Akan tapi bukan dalil bolehnya menjadi mencalonkan, mencari jabatan. Sebagaimana sebagian manusia, mereka berebut kursi jabatan dengan dalih Yusuf saja. Naam, minta jabatan, minta kedudukan. Yusuf alaihissalam tidak minta kedudukan, tapi beliau sudah mendapatkan kedudukan sebelumnya. Lihat ayat sebelumnya. Qala innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya Yusuf alaihissalam pada hari ini kamu memiliki kedudukan yang dekat di sisi saya, yang dekat di sisi sang raja. Sudah mendapatkan kedudukan. Cuma kedudukan dari bidang apa? Kan demikian. Karena itu Yusuf alaihissalam menyarankan sang raja, lebih baik jadikan saya sebagai penjaga perekonomian, orang yang berhak mengatur perekonomian kerajaan, wazir, sebagai menteri ekonomi. Inni hafizun alim, karena saya pandai menyimpan dan alim, dan saya memiliki ilmu. Kepada siapa saja perekonomian negara ini saya akan salurkan, kapan waktunya, kepada siapa, saya memiliki ilmu tentang hal itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Demikianlah kami berikan kedudukan pada diri Yusuf alaihissalam. Fil ard, di muka bumi, di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yang kemarin beliau dicemplungkan ke dalam sumur, yang kemarin beliau masuk ke dalam bui, yang kemarin beliau cuma seorang apa? Budak sebelumnya. Sekarang Yusuf alaihissalam kami angkat derajatnya. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yang Yusuf alaihissalam bebas untuk memiliki rumah di Mesir, haitsu yasha, sesuai dengan kehendaknya. Mau punya rumah di sini, mau tinggal di tempat ini, terserah Yusuf. Dia punya kekuasaan di sisi kami. Nusibu birahmatina man nasha. Demikianlah kami limpahkan rahmat kami kepada orang-orang yang kami kehendaki. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau Allah takdirkan kita mendapatkan musibah, sabar, sabar, sabar, sabar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala cuman menunda. Bukan artinya ketika kita doa, kita tidak melihat mana pengabulan doanya. Bukan gak dikabulkan, tapi ditunda. Sampai waktu yang Allah kehendaki. Sebagaimana Yusuf alaihissalam. Ternyata Yusuf sekarang menjadi penguasa Mesir ketika itu. Yang awalnya sempit hatinya dicemplungkan ke dalam sumur. Yang awalnya sempit hatinya dijadikan budak barang dagangan. Yang kemudian menjadi budak pembantu pelayan di rumah Imra'atul Aziz. Yang kemudian masuk ke dalam bui. Sempit bertahun-tahun. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan kedudukan yang amat terpuji pada diri Yusuf alaihissalam. Yang dulu manusia meremehkan Yusuf. Yang ternyata mereka keliru menuju Yusuf alaihissalam dengan tuduhan yang batil. Ternyata tuduhan tersebut keliru. Allah angkat derajatnya. Seluruh manusia malu kepada Yusuf alaihissalam. Dulu dikatakan bujang yang tidak tahu malu. Berani menggoda istri majikannya. Ternyata ucapan mereka semua keliru. Mereka malu kepada Yusuf alaihissalam. Disebabkan karena malu itulah. Maka mereka menghormati Yusuf alaihissalam. Buah daripada kesabaran. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan ingat. Kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka orang-orang yang muhsin. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh. Pahala di negeri akhirat khairun, itu lebih baik. Lilladzina amanu, bagi mereka orang-orang yang mukmin, wa kanu yattaqun, yang mereka bertakwa dengan keimanannya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Yusuf dan juga kepada kaum mukminin. Allah janjikan bahwasanya kedudukan Yusuf di dunia, beliau memiliki kedudukan yang amat mulia, menjadi orang nomor satu setelah raja. Orang kedua setelah raja Yusuf alaihissalam, orang yang amat dekat dengan raja, penguasa Mesir. Sebelumnya beliau sempit, sekarang dilapangkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, apa yang telah Allah sediakan di jannah, apa yang telah Allah sediakan di surga, apa yang telah Allah sediakan di akhirat, khairun, itu lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Yusuf pada hari itu alaihissalam. Wa kanu yattaqun, bagi mereka orang-orang yang mukmin dan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan Yusuf di langit yang ketiga, maka Rasul alaihi salatu wasallam takjub melihat wajah Yusuf yang amat tampan. Beliau memiliki tai lalat di keningnya alaihi salam. Maka muncullah ketika beliau menjabat sebagai menteri ekonomi, maka datanglah masa-masa yang dinanti-nantikan, yang dikhawatirkan akan kehadirannya, yaitu musim paceklik. 7 tahun masa-masa subur, maka sesuai dengan takwil beliau, maka beliau mengumpulkan seluruh biji-biji gandum yang belum diseleb, yang belum dikupas kulitnya, ditaruh di gudang. Kemudian disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka manusia diperintahkan oleh Yusuf alaihissalam kalau makan gandum itu satu kali dalam satu hari. Pagi cemilan ringan, siang baru makanan berat. Sore makanan ringan lagi. Jadi enggak semuanya bisa makan puas pagi, siang, sore. Tidak. Cuma waktu zuhur saja mereka bisa makan makanan berat. Dan ternyata raja pun diperintahkan oleh Yusuf alaihissalam. Yusuf puasa alaihissalam. Raja diperintahkan untuk makan satu hari. Belajar irit. dan ternyata raja mengikuti sarannya Yusuf alaihissalam. Muncul masa-masa sulit. Ternyata masa-masa sulit ini menimpa bukan hanya Mesir, tapi negeri Syam juga, di mana keluarga Yusuf tinggal di sana, negeri Kanaan. Kanaan itu nama anaknya siapa? Nuh alaihissalam. Yang kemudian tempat tersebut diberikan nama. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka datanglah kafilah dari negeri Kanaan, di antaranya saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Ada Yahuza, ada Rubail, ada Syam'un. Fadakhalu 'alaihi, mereka semua masuk ke dalam kerajaan Mesir, masuk ke dalam istananya Yusuf alaihissalam. Fa'arafahum, maka Yusuf alaihissalam kenal siapa mereka. Ini kakak tertua, ini kakak atasnya Yusuf, ini kakaknya Yusuf, ini kakaknya Yusuf. Semuanya diketahui oleh Yusuf. Ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Wahum lahum munkirun. Adapun mereka, kakak-kakaknya Yusuf yang mendatangi Yusuf alaihissalam, yang posisinya sekarang sudah menjadi Malikul Misr, Raja Mesir ketika itu. Munkirun, mereka sudah enggak kenal dengan Yusuf alaihissalam. Kenapa demikian? Karena mereka memandang kalau Yusuf sudah meninggal. Mereka memandang kalau Yusuf sudah entah di mana keberadaannya. Mereka memandang kalau Yusuf telah tiada. Karena mereka yakin Yusuf sudah dicemplungkan ke dalam sumur. Yusuf sudah diambil, dijual menjadi seorang budak. Entah kejadian apa yang akan terjadi pada diri Yusuf. Mereka menganggap kalau Yusuf sudah selesai masalahnya. Meninggal, anggap. Wahum lahum mungkir. Karena itulah mereka mengingkari. Tidak kenal. Mereka tidak kenal dengan raja. Padahal adiknya sendiri. Walamma jahazahum. Manakala mereka jahazahum bijahazihim, ketika mereka disebutkan dalam riwayat bahwasanya siapa yang ingin memiliki gandum itu harus beli pada tahun pertama. Pada tahun pertama beli dengan uang. Pada tahun kedua dengan barang-barang, barter dan seterusnya, barter, barter, barter, barter. Punya barang-barang, tuker kepada kerajaan, kemudian kerajaan akan memberikan gandum. Pada zaman yang pertama, tahun yang pertama, sifatnya uang. Memberikan, membeli gandum dengan takaran yang telah disepakati oleh Yusuf alaihissalam, kemudian Yusuf alaihissalam akan memberikan satu ukuran kiloan sebesar, sebagian riwayat mengatakan sebesar himar, tapi yang lebih rajih sebesar unta. Seberat unta. Gandum seberat unta. Stok untuk satu tahun. Setiap keluarga mendapatkan jatah demikian. Walamma jahazahum, manakala Yusuf alaihissalam menyiapkan, bijahazihim, menyiapkan bahan pokok makanan untuk mereka. Mereka datang bawa barang-barang, yang barang-barang ini tujuannya adalah untuk dibarter. Barter dengan gandum. Kemudian Yusuf alaihissalam dialog. Dialog dengan mereka. Berapa keluarga kalian? Disebutkan ada bapak, ada ibu kami. Kemudian kami di sini 9 orang, kemudian atau 10 orang, kemudian ada satu lagi. Ada satu lagi saudara kami yang bernama Bunyamin, yang dia ditinggalkan oleh kakaknya. Berarti ada berapa di situ? 11 anak dan 2 orang tua, bapak ibu. Berarti semuanya berapa? Total 13 orang. Yusuf alaihissalam perlu menanyakan demikian. Kenapa demikian? Kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena ingin memberikan jatah. Berapa keluarga kalian? Total 13. Kalau begitu saya berikan jatah untuk 13 orang selama setahun diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Ini cerdiknya Yusuf alaihissalam. Ingin mengungkit, mengungkap kasus yang pernah mereka lakukan terhadap dirinya alaihissalam. Maka beliau bertanya, apakah ada lagi keluarga kalian? Karena Yusuf alaihissalam tidak melihat adiknya. Maka mereka berucap, ya kami punya adik, kami tinggalkan dia bersama bapaknya. Kemudian Yusuf alaihissalam mengatakan, qala tuni bi akhilakum min abikum. Kalau kalian nanti tahun depan datang ke sini, kami akan bertanya kepada kalian, apakah kalian jujur, kalian punya adik atau tidak? Karena itu kalau kalian datang ke sini, datangkan adik kalian yang bernama Bunyamin, min abikum, yang kalian katakan dia sekarang bersama bapak kalian. Ala tarana anni ufil kayla wa ana khairu munzilin. Bukankah kalian sudah menyaksikan diri dengan mata kepala kalian sendiri bahwasanya saya telah memberikan takaran yang paling baik, wa ana khairu munzilin, dan sungguh aku memberikan dengan takaran yang paling terbaik. Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun. Kalau kalian nanti datang ke sini tidak membawa adik kalian, maka sungguh kalian tidak akan mendapatkan jatah lagi. Wala taqrabun, dan sekali-kali kalian tidak akan bisa mendekati Mesir. Qalu sanurawid, kata mereka, qalu sanurawidu anhu, kami akan membujuk anhu, kami akan membujuknya. Membujuknya siapa? Adiknya Yusuf. Abahu, kami akan membujuk bapaknya. Wa inna la fa'ilun, tenang wahai Yusuf alaihissalam, kami benar-benar akan merayu Yusuf atau merayu Yakub, dan kami akan merayu Bunyamin, dan pasti kami akan mendatangkannya kepada engkau. Wa qala li fityanihi ij'alu bid'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. Maka Yusuf alaihissalam berkata kepada para pegawainya, barang-barang yang tadi dibarter, disebutkan dalam riwayat bahwasanya ada semacam tali, ada kulit, ada bejana, semua dikumpulkan untuk barter dengan gandum. Maka Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada para pegawai, kembalikan barang-barang barter, masukkan kembali ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahui. Idzan qalabu ila ahlihim, ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali lagi ke sini. Apa maksudnya? Mereka datang bawa barang barter, kemudian dibarter kepada kerajaan. Kerajaan memberikan beberapa porsi daripada gandum. Kemudian Yusuf alaihissalam masukkan kembali. Kalian masukkan gandum, masukkan kembali barang barteran mereka, supaya nanti mereka balik lagi ke sini. Apa maksudnya? Kata para ulama, yang pertama, Yusuf alaihissalam tahu kalau barang-barang itu adalah milik bapaknya. Tidak sepatutnya bagi anak untuk mengambil apa? Mengambil barang bapaknya. Bapak jual ke anak, kemudian anak ngasih makan. Enggak sepatutnya Yusuf alaihissalam melakukan demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Yusuf alaihissalam memasukkan barang-barang tersebut? Karena Yusuf khawatir bahwasanya keluarganya dilanda kemiskinan, dan khawatir mereka nanti pada tahun depan mereka tidak punya barang-barang lagi untuk ditukar dengan gandum. Karena itu dimasukkan lagi barang-barangnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka, keluarga Yusuf alaihissalam, Yusuf sendiri paham bahwasanya Yakub adalah seorang nabi. Apabila barang barter sudah dibarter dengan makanan, ternyata barang tersebut dimasukkan ke dalam karungnya, berarti ini tidak amanat. Mereka ingin barter, ternyata barang barter dikembalikan. Maka barang yang dikembalikan oleh Yusuf ini, itu harus dikembalikan lagi kepada Yusuf. Dengan tujuan apa? Inilah tujuan Yusuf alaihissalam, supaya mereka yarji'un, kembali kepada kita. Ini tiga alatan Yusuf alaihissalam memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung saudara-saudara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kayl fa arsil ma'ana." فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Sebagaimana yang sudah saya katakan pada sesi pertama, ucapan ini terulang kembali. Di awalnya apa? قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف wa inna lahu lahafizun. Wahai bapak kami, kenapa anda tidak mempercayai kami untuk kami membawa Yusuf? Sungguh kami akan betul-betul menjaga Yusuf alaihissalam. Sekarang terulang kembali. Ketika mereka kembali menuju bapak mereka, Mereka mengatakan kepada bapaknya, "Ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana." Wahai bapak kami, sesungguhnya kita telah dilarang tidak mendapatkan timbangan kiloan gandum lagi. Karena itu fa'arsil ma'ana, karena itu utuslah saudara kami, adiknya Yusuf alaihissalam. Nafsan, dengan sebab itu kita akan mendapatkan timbangan gandum lagi. Kita akan mendapatkan jatah untuk satu tahun lagi. Karena kami bercerita. Kami bercerita kepada Yusuf. Berapa jumlah keluarga kalian? Sekian. Kemana satu lagi? Bersama bapak kami. Akhirnya Yusuf alaihissalam mencurigai kami. Kalau kami adalah orang-orang yang berdusta. Karena itu Yusuf alaihissalam ingin. Raja Mesir ingin. Memberikan bukti. Ingin kami agar kami mendatangkan bukti. Bahwasanya kami punya adik. Karena itu Raja Mesir memerintahkan untuk mendatangkan Bunyamin. Adik kami tersebut. Kalau tidak mendatangkan Bunyamin, adik kami tersebut, maka Raja Mesir tidak akan memberikan jatah lagi. Innalahu lahafidun. Betul pak. Kami betul-betul akan menjaganya. Sama kan? Dulu Yusuf. Ajak Yusuf keluar. Biarkan kami bermain dengan Yusuf alaihissalam. Kami benar-benar akan menjaganya. Sekarang adiknya. Wahai pak. Wahai ayah kami Yakub alaihissalam. Yusuf, bahwasanya Raja Mesir telah memerintahkan kami untuk mendatangkan Bunyamin. Mendatangkan adik kami. Kalau kami tidak membawanya, maka kita tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi. Tenang, Pak. Kami akan menjaganya. Sama kan? Akhirnya, Ya'qub alaihissalam menjawab dengan jawaban yang sama. Qala hal amanukum alaihi ila kama amintukum ala akhihi min qabl. Tidaklah aku memberikan amanat kepada kalian. Kecuali sebagaimana aku telah memberikan amanat kepada kalian tentang saudaranya Bunyamin, maksudnya Yusuf alaihissalam. Wallahu khairun hafidha, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang menjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan sungguh dia adalah yang maha penyayang di antara penyayang. Walamma fatahu mata'ahum, maka mereka membuka karung-karung mereka. Wajadu bidha'atahum, mereka dapati barang-barang barteran mereka untuk mendapatkan gandum ternyata ruddat ilaihim, dikembalikan oleh Raja Mesir ke dalam karung-karung mereka. Qalu ya abana, mereka berkata kepada Ya'qub alaihissalam, wahai bapak kami, ma nabghi, apa lagi yang kita harapkan? Hadhihi bidha'atuna, ini barang-barang dagang atau barang-barang barter kita yang kita ingin barter dengan gandum, ruddat ilaina, dikembalikan oleh Raja Mesir. Betapa baiknya Raja Mesir tersebut. Barang-barang yang kita ingin barter dengan gandum ternyata dikembalikan oleh Yusuf alaihissalam. Wa namiru ahlana, tenang saja pak, kita akan وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ يَسِيرُ. Maka dikatakan وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, namir itu artinya kami akan memberikan makanan. وَنَأْكُلْ, kami akan memberikan makan keluarga kami. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, janji yang kedua, kami akan menjaga adik kami Bunyamin. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرْ, dan kita akan mendapatkan tambahan. Tambahan timbangan gandum disebabkan karena kejujuran kita. ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرْ, ketahuilah pak, sesungguhnya kami telah menyaksikan betapa adilnya Raja Mesir. Betapa baiknya Raja Mesir. Kami mendapatkan penginapan yang sangat baik. Kami dimuliakan dengan sebaik-baik pemuliaan. Karena Yusuf yakin itu adalah kakak-kakaknya. Yusuf mengetahui bahwasanya mereka adalah saudara kandungnya. Satu bapak, lain ibu. Ini menunjukkan bahwasanya Ya'qub alaihissalam istrinya berapa? Dua. Ya'qub alaihissalam istrinya dua. Qala lan ursilahu ma'akum, kata Ya'qub alaihissalam, dan ibunya Yusuf alaihissalam itu namanya seperti istrinya Ibrahim, Sarah. Qala lan ursilahu ma'akum, kata Ya'qub alaihissalam, saya tidak akan mengutus adiknya Yusuf bersama kalian. Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, sampai kalian mendatangi saya dengan janji atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'tunnani bihi, kalian janji dengan menyebut nama Allah bahwasanya kalian akan mengembalikan Bunyamin kepada diri saya. Illa an yuhata bikum, kecuali kalau kalian dikepung musuh. kalau kalian di tengah jalan berjumpa dengan musuh, kalian dikepung, ternyata adik kalian dicuri, adik kalian diculik misalnya, maka itu di luar kemampuan kalian. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Setelah mereka mendatangkan janji, kami berjanji dengan menyebut nama Allah. Qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Maka Ya'qub alaihissalam menjawab janji mereka, Allah 'ala ma naqulu wakil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaga, menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan. Kemudian Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Wahai anak-anakku, kalian nanti kalau masuk pintu kerajaan Mesir, maka jangan masuk lewat pintu yang satu. Akan tapi hendaknya kalian berjalan masuk ke dalam kerajaan dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum min Allahi min syai, saya tidak memiliki kekuasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang diri kalian sedikit pun. Yang menjaga bukan saya, saya enggak punya kekuatan, tapi Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah, karena sungguh ketetapan itu hanya milik Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada dialah aku menyandarkan seluruh urusanku. Wa alaihi falyatawakkali mutawakkilun, dan orang-orang yang bersandar, orang-orang yang menyandarkan urusan, ingin bertawakal, hendaknya jangan tawakal kepada manusia, tapi tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Siapa yang sandarannya kuat, maka jiwanya akan menjadi kuat. Tapi siapa yang sandarannya rapuh, maka wajar kalau dirinya menjadi orang yang pesimis, sempit hatinya, karena sandarannya rapuh, gampang jatuh. Disebutkan oleh mereka para ulama, kenapa Ya'qub alaihissalam memerintahkan putra-putranya masuk lewat pintu secara berpencar. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya putra-putranya Ya'qub itu tampan semua. Enggak ada yang jelek. Semuanya bagus-bagus. Semuanya tampan-tampan. Semuanya menyenangkan untuk dilihat. Yang paling menyenangkan untuk dilihat adalah Yusuf alaihissalam. Karena itu, Ya'qub alaihissalam tidak menginginkan kalau anaknya kena penyakit ain, tatapan mata orang yang hasad. Karena itu jangan satu rombongan, tapi hendaknya berpisah-pisah. Ini diantara sebabnya. Kenapa Ya'qub alaihissalam memerintahkan putranya untuk tidak masuk lewat satu pintu, tapi lewat pintu yang berbeda-beda. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, manakala mereka masuk ke dalam istana kerajaan Mesir, min haitsu amarahum abuhum, sesuai dengan perintah bapak mereka, lewat pintu yang berbeda-beda. Maka na yughni anhum min Allahi min syai'in illa hajah. Sekali-kali Ya'qub alaihissalam tidak memiliki kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala min syai' sedikit pun. Ya'qub alaihissalam tidak memiliki kekuatan di sisi Allah, tidak bisa memberikan manfaat di sisi Allah sedikit pun untuk anak-anaknya. Bukan artinya Ya'qub alaihissalam mendapatkan atau memiliki ilmu ghaib, tidak. Setiap mereka para nabi bisa mengetahui sebagian perkara-perkara yang ghaib berdasarkan wahyu. Adapun apa yang diinginkan oleh Ya'qub di sini, ini bukan wahyu, tapi menurut pendapat beliau lewat pintu yang berbeda-beda. Illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Ternyata Allah sebutkan di sini, apa yang diputuskan oleh Ya'qub tidak lain tidak bukan itu muncul dari pribadi Ya'qub alaihissalam, qadaha, yang telah beliau tetapkan. Wa innahu ladu ilmin lima 'allamna, karena sesungguhnya dia memiliki ilmu daripada ilmu-ilmu yang telah kami ajarkan kepada dirinya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi akhah, ketika mereka masuk ke dalam kerajaan untuk kedua kalinya. Maka Yusuf alaihissalam berdialog dengan mereka, memerintahkan para pegawai untuk memuliakan tamu-tamu tersebut. Diberikan sajian dengan sajian yang menyenangkan. Diberikan pelayanan dengan pelayanan yang memuaskan. Satu persatu diajak dialog. Tinggal yang paling terakhir yaitu adiknya yang bernama Bunyamin. Ketika satu persatu sudah diajak dialog, maka Yusuf mengajak Bunyamin kepada suatu tempat yang tidak diketahui oleh kakak-kakaknya. Maka Yusuf alaihissalam ketika masuk, atau Bunyamin ketika masuk ke dalam ruangan yang telah ditentukan oleh Yusuf alaihissalam, awa ilaihi akhah, maka Yusuf memeluk adiknya sendiri, reuni, masya Allah, berjumpa dengan anak, apa, adik kandungnya. Beliau memeluk adiknya. Qala inni ana akhuka, sesungguhnya aku adalah saudaramu, aku adalah Yusuf, saudara kandungmu, aku adalah kakakmu. Sekian lama berpisah disebabkan ulah kakak-kakak kita. Fala tabtais, janganlah kamu sedih, janganlah kamu gelisah. Bima kanu ya'malun, daripada apa yang telah mereka lakukan terhadap diri kita. Jangan kamu sedih, jangan kamu gelisah, jangan kamu berduka cita daripada apa yang telah mereka lakukan terhadap diri saya. Tenang saja. Akhirnya Yusuf alaihissalam mengabarkan, saya punya rencana. Yang rencana ini insya Allah akan berjalan dengan mulus. Karena itu jangan kamu ceritakan kepada kakak-kakakmu. Hendaknya kamu diam saja. Saya akan mengatur rencana. Yang rencana ini akan berakhir perjumpaan antara kita dengan bapak kita, Ya'qub alaihissalam. Maka Bunyamin diam saja, sesuai dengan rencana kakaknya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا مَجَهَزَهُ مِجَهَزَةٍ atau bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhih. Ketika mereka membawa berbagai macam barang kemudian dibarter dengan gandum, maka Yusuf alaihissalam menyiapkan takarannya. Takaran yang digunakan untuk menciduk gandum itu piala raja, gelas besar yang terbuat daripada perak yang kemudian dijadikan alat ciduk untuk menciduk gandum yang kemudian dimasukkan ke dalam karung. Satu, dua. Takarannya adalah gelas kerajaan. Wa ja'ala siqayata fi rahli akhi. Yusuf alaihissalam selesai mentakar gandum, kemudian gelas takaran milik kerajaan, milik sang raja, dimasukkan ke dalam karung adiknya. Masing-masing diberikan, ini karung fulan, ini karung fulan, ini karung fulan. Adapun karung adiknya yang bernama Bunyamin ditambahkan, disisipkan, dimasukkan gelas kerajaan ke dalam karung tersebut. Tsumma adzana muadzin, kemudian Yusuf alaihissalam memerintahkan pegawainya, umumkan bahwasanya gelas kerajaan telah hilang. Ini sudah disepakati. Sudah disepakati oleh pegawai-pegawai kerajaan bahwasanya Yusuf yang telah mengatur rencana ini. Karena itu panggil salah seorang di antara pegawai, kemudian sampaikan, umumkan suatu pengumuman. Apakah pengumuman tersebut? Ayyatuhal iru innakum lasariqun, wahai kaum, sesungguhnya kalian adalah kafilah yang ada di antara kafilah kalian, sariqun, kalian kafilah pencuri. Kalian adalah orang-orang yang suka mencuri. Maka para pengawal semua berkumpul ketika itu. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun, maka keluarga Yusuf, kakak-kakaknya pun berkumpul. Satu dengan yang lain saling mendekat. Kemudian mereka berkata, madza tafqidun, sebenarnya apa yang hilang dari sisi kalian? Qalu nafqidu suwa'al malik, mereka katakan kami kehilangan gelas, kami kehilangan takaran kerajaan, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, ketahuilah siapa yang bisa mengembalikannya, gelas takaran tersebut, maka dia akan mendapatkan hadiah. Apakah hadiah tersebut? Dia akan mendapatkan gandum seberat ba'ir, seberat unta. Wa ana bihi za'im, dan sungguh kami Yusuf alaihissalam bihi za'im, yang akan menjadi penanggung jawabnya. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'ta linufsida fil ardi, maka mereka menjawab, wahai raja Mesir, demi Allah kalian sudah mengetahui, ma ji'na linufsida fil ard, sekali-kali kami bukan dari negeri, atau kami datang ke sini bukan untuk merusak muka bumi. Wa ma kunna sariqin, dan kami datang ke sini bukan untuk mencuri, tidak lain tidak bukan kami ingin mencari makan, ingin melanjutkan kehidupan dengan menukar barang demi mendapatkan gandum. Sudah itu saja. Kami tidak ingin mengadakan kerusakan dan kami sekali-kali tidak ingin mencuri. Qalu fa ma jazaohu in kuntum kadzibin, maka para pengawal kerajaan yang sudah diberitakan oleh Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan, apa balasanmu? Apa balasannya kalau kalian dusta? Kami kehilangan barang, kalian menolak bahwasanya kalian tidak mencuri. Mencuri barang di sini. Tapi siapa di antara kalian yang dusta? Ternyata kami dapati, terdapat padanya barang curian tersebut. Apa balasannya? Sengaja. Mereka, para pegawai Yusuf, diperintahkan untuk mengucapkan demikian. Karena Yusuf alaihissalam tahu, syariat terdahulu, siapa yang mencuri, maka orang tersebut akan ditahan selama-lamanya. Ini peraturan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau syariat Muhammad, siapa yang mencuri lebih daripada batasannya, dari kadarnya, maka dipotong tangannya. Kan demikian. Kalau zaman Ibrahim alaihissalam, syariat terdahulu, siapa yang mencuri, maka dia akan menjadi miliknya untuk waktu selama-lamanya. Sampai si pemiliknya meninggal. Maka para karyawannya, pegawai Yusuf alaihissalam mengatakan, kalau kalian bohong, apa balasannya? Maka mereka mengucapkan, kalau jaza'uhu mawujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Maka mereka berucap, balasan atas pencurian, siapa di antara kami yang terdapat padanya barang curian, maka dialah balasannya. Dia diambil, ditahan untuk waktu selama-lamanya. Kadzalika najzi dzalimin, demikianlah balasan bagi mereka orang-orang yang zalim di sisi agama kami. Mereka muslim semuanya. Putranya Yaqub semuanya muslim. Apa dalilnya? Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li bani mana? Ya bani. Ini surat Al-Baqarah. Apakah kalian menjadi saksi ketika al-maut mendatangi Ya'qub alaihissalam, ketika Ya'qub mengumpulkan putra-putranya? Madza ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau saya meninggal kalian akan menyembah apa? Siapa yang akan kalian sembah? Apa kata anak-anak Ya'qub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, atau Ibrahim wa Ishaq, Ismaila wa Ishaq. Kami akan menyembah ilah bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Ilahan wahidah, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya berpasrah diri. Berarti seluruh keluarga Ya'qub alaihissalam adalah muslim. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim di sisi agama kami. Siapa yang mencuri, maka dialah yang ditahan. Fabada'a, maka para pegawai Yusuf alaihissalam, mereka memulai memeriksa bi'awiyatihim qabla wi'ai akhih. Mereka semua diperiksa satu persatu, mulai kakak-kakaknya Yusuf, lain ibu. Diambil karungnya, diperiksa, kosong, dimasukkan kembali. Diperiksa, kosong, dimasukkan kembali. Qabla wi'ai akhih, sebelum karung milik saudaranya. Thumma istakhrajaha min wi'ai akhihi, kemudian tinggal satu karung. Dan ini siasatnya Yusuf alaihissalam. Satu karung ditumpahkan, ternyata terdapat padanya piala kerajaan. Kadzalika qidna li Yusuf, demikianlah kami buat tipuan. Kami berikan tipuan untuk mereka, saudara-saudaranya Yusuf, yang tipuan ini memenangkan Yusuf, menguntungkan Yusuf alaihissalam. Maka nal yakhudha akhahu fi dinil maliki ila an yasha Allah, sekali-kali tidaklah kami atau tidaklah Yusuf alaihissalam mengambil saudaranya sendiri fi dinil malik, pada agama kerajaan, ila an yasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana tadi sudah disebut, siapa yang mencuri maka syariat yang berlaku, maka dialah yang akan ditahan. Narfa'u darajati man nasha, sesungguhnya kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap orang yang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu daripadanya. Ada orang hafal Quran, ada orang yang hafal Quran dan hafal Sahih Bukhari. Ada yang hafal Sahih Bukhari, ada juga yang hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fauqa dzi ilmin alim, orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Semuanya memiliki ilmu yang berbeda-beda sampai terakhir pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ilmu tersebut berakhir pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling alim tentang Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahwasanya terbukti saudara mereka mencuri gelas kerajaan yang sudah diatur oleh Yusuf alaihissalam, maka mereka pun berucap membebaskan diri mereka. Mereka katakan, qalu in yasriqa faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrun makana wallahu alim wallahu a'lamu bima tasifun qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin qalu in yasriq. Mereka berucap, kalau dia Bunyamin mencuri, faqad saraqa akhun lahu min qabl, ketahuilah sesungguhnya kakak kandungnya dia memang pernah mencuri. Mereka membebaskan diri mereka. Mereka suci, kami tidak mencuri. Kalau memang dia mencuri, ketahuilah wahai Raja Mesir, dia punya kakak kandung yang sekarang sudah meninggal. Kakak kandungnya dia dulu juga pernah mencuri. Maksudnya Yusuf. Yusuf alaihissalam sadar. Mereka menuduh dirinya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'asarraha Yusuf. Maka Yusuf menyembunyikan sesuatu fi nafsihi, pada jiwanya. Walam yubdiha lahum, yang dia tidak tampakkan kepada saudara-saudaranya. Qala antum syarru makana, kedudukan kalian lebih buruk daripada apa yang kalian tuduhkan. Jengkel Yusuf alaihissalam kepada kakak-kakaknya. Tapi sabar. Coba kalau kita mungkin gak sabar. Antum yang jahat, saya gak mencuri. Kan demikian, terungkap akhirnya. Tapi beliau sabar. Sabar, tidak ditampakkan kepada mereka. Cuma berbisik dalam hati, antum syarru makana, kalian lebih buruk keadaannya. Kalian telah ingat. Dilempar ke dalam sumur, dicaci, dimaki, ditempeleng. Subhanallah. Tapi sama, ditahan. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sifatkan. Para ulama mereka menafsirkan apa yang dicuri oleh Yusuf. Dikatakan apa? Kalau Bunyamin mencuri, maka ketahuilah wahai Raja Mesir, sesungguhnya saudara kandungnya, kakaknya sendiri, dulu juga pernah mencuri. Ada dua tafsiran yang saya ketahui. Yang pertama tadi, Yusuf alaihissalam mencuri sabuk kakaknya Ya'qub, budenya. Ini pun sudah diatur oleh kakaknya sendiri, oleh budenya, supaya Yusuf tinggal bersama budenya radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang pertama. Itu pun bukan pencurian, tapi Yusuf alaihissalam yang dituduh sebagai pencuri. Yang kedua, bahwasanya Yusuf melihat ada patung. Patung milik kakek dari pihak ibu. Kakek dari pihak ibu. Istrinya Ya'qub alaihissalam punya bapak, mertuanya Ya'qub ternyata melakukan kesyirikan, memiliki patung. Dan ini diketahui oleh Yusuf alaihissalam, maka Yusuf alaihissalam mengambilnya dan membuangnya. Itu pencurian yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini bukan aib. Siapa yang mendapatkan kesyirikan ada pada diri seseorang, maka boleh diingkari kesyirikan tersebut tanpa minta izin kepada pelakunya, kalau dia punya kekuasaan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim menghancurkan berhala, apa izin dulu? Maaf ya Pak Raja, kalian itu melakukan kesyirikan. Karena itu nanti kalau kalian sedang asyik bermain, saya akan hancurkan berhala-berhalanya. Apakah izin? Tidak, langsung dihancurkan. Akhirnya mereka mengatakan, qalu ya ayyuhal aziz, wahai raja kami, wahai raja Mesir, innalahu abang syekhan, sesungguhnya kami punya orang tua. Orang tua tersebut sudah sampai usia sepuh. Kabiran, sudah amat sepuh. Fakhudh ahadana makana, beliau adalah nabi Nabi Allah yang bernama Ya'qub alaihissalam. Fakhudh ahadana makana, karena itu kami tidak ingin mengecewakan bapak kami. Bunyamin, adik kami ini termasuk adik yang paling dicintai oleh bapak kami setelah kakaknya. Kalau adik kami ini diambil oleh Anda, maka akan pecahlah hati bapak kami. Karena itu salah seorang di antara kami sajalah yang kamu ambil, yang kamu jadikan sebagai tahanan kerajaan. Jangan dia. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya wahai raja, kami dapati, kami pandang bahwasanya engkau adalah seorang yang muhsin, seorang yang amat baik. Maka Yusuf menjawab, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an na'khudha illa ma wajadna mata'an indah, aku tidak akan menangkap kecuali orang yang kami dapati barang curian ada pada karungnya. Inna idza lazalimun, karena kalau kami tidak melakukan demikian, justru kami menahan orang yang tidak mencuri, berarti aku termasuk orang-orang yang zalim. Kan demikian. Saya tidak akan menahan orang yang tidak mencuri. Siapa yang mencuri, maka dia yang akan ditahan. Falanas tai'asu minhu khalasun najiyya, manakala mereka sudah putus asa, mereka teringat kepada kakaknya Yusuf. Kita dulu mendapatkan amanat untuk menjaga Yusuf alaihissalam, ternyata kita buang ke dalam sumur. Sekarang kita sudah berjanji atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga adik kita, ternyata adik kita pun hilang dari pengawasan kita, ditangkap oleh Raja Mesir. Mereka sudah putus asa. Khalasun najiyya, putus asa. Bagaimana cara menuju keselamatan? Bagaimana caranya? Qala kabiruhum, yang paling tua berbicara. Yang paling tua, yang pernah mengusulkan. Ya Rubail. Rubail, beliaulah yang pernah mengusulkan, jangan kalian bunuh Yusuf. La taqtulu Yusuf. Jangan kalian bunuh Yusuf. Akan tetapi, buang saja. Buang saja ke negeri yang tidak dikenal. Maka dia berkata, qala kabiruhum alam ta'lamu, tidakkah kalian mengetahui, anna abakum, sesungguhnya bapak kalian Ya'qub alaihissalam, qad akhadha alaikum mautiqan, kalian telah mengikat perjanjian atas nama Allah, wa min qabl, dan juga sebelumnya pada Yusuf alaihissalam, ma farattum fi Yusuf, ketika kalian melakukan perbuatan yang tidak baik pada diri Yusuf alaihissalam, falan abrahal arda, maka sungguh wahai saudara-saudaraku, wahai adik-adikku, saya tidak akan meninggalkan Mesir. Hatta ya'zana li abi, sampai bapak mengizinkan saya, sampai Ya'qub alaihissalam memberikan izin kepada saya pulang nak. Aw yahkumallahu li, atau Allah menetapkan keputusan pada diri saya. Wa huwa khairul hakimin, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Maka sang kakak berkata, irji'u ila abikum, kembalilah kalian pulang. Pulang kepada bapak kalian. Faqulu, katakan kepada bapak kalian, ya abana inna banaka sarab, katakan saja sejujurnya, sesungguhnya putramu yang bernama Bunyamin, adiknya Yusuf alaihissalam, saraqa, dia telah mencuri. Wa masyahidna, tidaklah kami menyaksikannya, illa bima alimna, kecuali sesuai dengan apa yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin, sesungguhnya kami tidak bisa menjaga sesuatu yang di luar daripada ilmu kami, sesuatu yang tidak kami ketahui, kami tidak bisa menjaganya, kami tidak mengetahui kecuali piala kerajaan ada dalam karungnya, itu yang kami ketahui. Was'alil qaryata allati kunna fiha, tanyakan saja kepada kafilah-kafilah, rombongan-rombongan yang mereka menginginkan gandum kepada Raja Mesir, yang berangkat bersama kami. Allati kunna fiha, yang mereka berjalan bersama kami. Wal'ira allati akbalna fiha, dan tanyakan juga kepada mereka orang-orang yang ir. Ir artinya kafilah-kafilah selain kami, yang mereka sama tujuannya, ingin mendapatkan gandum dari Raja Mesir. Wa innal sadiqun, silakan tanya. Tanya kepada rombongan-rombongan yang bersama kami. Tanya pula kepada rombongan-rombongan selain kami. Wa inna la sadiqun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur. Kami jujur kepada engkau wahai bapak kami dengan sejujur-jujurnya. Ternyata Yusuf atau Ya'qub alaihissalam mengucapkan kalimat yang pernah diucapkan kepada mereka perihal kasus Yusuf alaihissalam. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan jiwa-jiwa kalian itulah, bahkan hawa nafsu kalian itulah yang telah menginginkan perbuatan ini terjadi. Fasaburun jamil. Maka sungguh saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Murojaah. Sabrun jamil. Sabar itu ada tiga hal. Apa tadi? Sabar untuk tidak apa? Berkeluh kesah terhadap apa? Penyakit yang menimpanya. Yang kedua, sabar untuk tidak berkeluh kesah tentang apa? Musibah. Yang ketiga, tentang keutamaan dirinya. Sabar untuk tidak mengucapkan, menceritakan tentang keutamaan dirinya. Sabrun jamil. Atallahu ayatiyani bihim jami'an. Saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mendatangkan mereka semua kepada diriku. Sekarang yang tinggal berapa? Keluarga Yusuf ada 12. 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua. Yang dianggap hilang Yusuf. Tinggal berapa sekarang? Tinggal 11. Ya enggak? Sekarang adiknya Yusuf ditahan oleh Yusuf alaihissalam. Tinggal berapa? 10. Dari 10 anak dari istri yang pertama, ada seorang dari kalangan yang tertua, Rubil, di antara mereka ini enggan meninggalkan Mesir. Malu sama bapaknya. Karena sudah mengikat perjanjian untuk mengembalikan Bunyamin apapun yang terjadi atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kakaknya malu. Mengecewakan tentang Yusuf. Mengecewakan Ya'qub perihal adiknya sekarang. Akhirnya malu, tidak ingin keluar dari Mesir. Tinggal di Mesir, tidak kembali kepada negerinya Kanaan. Akhirnya berapa anak Ya'qub yang hilang? 3, ya enggak? Siapa satu? Yusuf alaihissalam yang pertama, kedua Bunyamin adiknya, kemudian kakak yang paling tua Rubil. Beliau enggan meninggalkan kota Mesir, ingin mencari kabar tentang adiknya yang bernama Bunyamin. Gimana kabarnya? Apakah di penjara? Bagaimana keadaannya? Ingin menjaga meskipun di luar daripada sel. Ingin mengetahui keadaan adiknya yang sebenarnya. Di penjara di mana, letaknya bagaimana, keadaannya bagaimana. Sebagai bentuk janji beliau atas nama Allah kepada bapaknya. Akhirnya Ya'qub tambah sedih. Alaihissalam. Karena itu beliau berdoa. Asallah ayatiyani bihim jami'an. Aku berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mendatangkan mereka semua. Semuanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Ya'qub alaihissalam yakin kalau Yusuf itu belum meninggal. Jami'an, jama'ah. Apa arti jama'ah? Aktsar min itsnain. Lebih daripada 2. Anak yang hilang berapa? 3. Berarti Ya'qub meyakini kalau Yusuf masih hidup. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah al-alim. Dia maha mengetahui. Al-hakim dan dia maha bijaksana. Wa tawalla anhum. Akhirnya Ya'qub alaihissalam kecewa sama putra-putranya. Akhirnya berpaling dari anak-anaknya. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Aduhai, kasihan. Teringat kepada Yusuf, sedih sekali. Wa biyadat aynah. Sampai matanya menjadi putih semua, hitamnya hilang. Kenapa demikian? Minal huzni wa huwa kadhim. Disebabkan karena kesedihan yang amat mendalam. Wa huwa kadhim, menahan amarah. Kadhim itu arti menahan amarah. Marah beliau tapi ditahan. Sedih. Curhatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian keluarga Ya'qub alaihissalam dari putra-putranya mengatakan, qalu tallah tafta'u tadhkuru Yusuf. Wahai bapak kami, demi Allah sungguh engkau selalu mengingat Yusuf alaihissalam hatta takuna haradan, sampai-sampai takuna haradan, haradan halaka, sampai-sampai kamu haradan atau a'ma, sampai buta tidak bisa melihat, au takuna minal halikin, saya khawatir kamu akan menjadi halikin, binasa, disebabkan karena ingat Yusuf terus sedih mendalam sampai buta kedua matanya disebabkan karena tangisan Yaqub alaihissalam kepada perihal anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam. Apa kata Yaqub alaihissalam ketika anaknya mengatakan demikian? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Maka Yaqub mengatakan, sesungguhnya tidaklah aku mengadukan kesulitanku, kesedihanku ilallah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui ilmu dari Allah yang kalian tidak mengilmuinya. Aku mendapatkan khabar bahwasanya Yusuf masih hidup. Allah mengabarkan kepada Ya'qub bahwasanya akan terjadi reuni akbar. Akan tapi kapan beliau menanti-menanti. Beliau yakin bahwasanya Yusuf masih hidup. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertemuan besar. Kenapa demikian? Karena beliau apa? Pernah mendapatkan khabar. Apa khabarnya? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Pak, saya bermimpi ada 11 bintang, kemudian matahari dan juga bulan sujud kepada saya. Apa maksudnya? Yaqub tahu bahwasanya akan terjadi pertemuan. Tapi kapan? Entah. Karena itu beliau mengatakan, wa a'lamu minallah, aku mengetahui ilmu tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Karena tadi sudah masuk zuhur, insyaallah masih 2 lembar lagi. Mudah-mudahan cukup untuk sesi yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.